بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد masih tentang keutamaan ilmu di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Terakhir kita bacakan di antara keutamaan ilmu adalah keutamaan di dalam ta'lim, mengajarkan. Sebagaimana di dalam hadis yang sudah kita baca, Rasulullah SAW pernah bersabda kepada ahli, "Ahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka umrun na'am." Sungguh Allah memberikan hidayah dengan perantaraan kamu kepada seorang itu lebih baik dibandingkan engkau memiliki humrun na'am, unta merah. Seperti yang sudah kita jelaskan bahwasannya di sini menjelaskan, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan orang yang membagikan ilmu. Masuk ke dalamnya adalah ta'lim, mengajarkan, dakwah, menasehati, memberikan ceramah, mengajarkan atau memberikan ilmu kepada orang lain. Dengan sebab ta'lim tersebut, Allah memberikan petunjuk kepada seseorang dengan perantara orang yang mengajarkan. Maka lebih baik, itu lebih baik dibandingkan harta yang mewah. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa? Umrun na'am. Seperti yang sudah kita sebutkan, inilah tujuan orientasi seorang talabatul ilm yaitu mendapatkan keuntungan dari sisi akhirat di mana ketika mengajarkan ilmu tersebut yang itu adalah merupakan perantara hidayah Allah sampai kepada orang lain sehingga ia mendapatkan hidayah Allah dengan ta'lim tersebut, dikatakan lebih baik dibandingkan harta yang mewah, yaitu dalam hal ini unta merah. Seperti yang sudah kita sebutkan bahwasannya di antara kebaikan-kebaikan itu yang nilainya tinggi dibandingkan harta yang mewah humrun na'am yaitu dilipat gandakan pahala orang yang mengajarkan ilmu. Seperti yang sudah kita bawakan hadisnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, man sanna fil Islam, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil Islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah min ghairi ayyin qussa min ujurihim syai'un. Barang siapa yang dia memberikan contoh dalam Islam dengan contoh yang baik, salah satu ashabul wurud dari hadis ini yaitu ketika di subuh hari, satu hari ada seorang yang papa, yang fakir, membutuhkan bantuan. Kemudian Rasulullah SAW melihat para sahabat apa? Memberikan sedekahnya. Seseorang memberikan sedekah tanpa disuruh. Kemudian ya Rasulullah mengatakan man sanna fil Islam sunnatan hasanah dan seterusnya. Maka bagi dia pahala dan pahala orang yang beramal dengan sunnah tadi setelahnya, tanpa mengurangi dari pahala-pahala mereka sedikitpun. Ini diantara penjelasan mengapa dikatakan lebih baik daripada humr na'am. Iya. Kalau seorang yang mengikuti sunnah baik itu adalah sejagat raya ini, berapa besar pahalanya? Dari hadis ini kita tahu bagaimana keutamaannya para sahabat, bahkan bagaimana besar pahalanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini membantah orang-orang yang mengatakan menghadirkan hadiah kepada Rasulullah enggak perlu. Iya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk terbaik, hamba Allah yang terbaik, yang tentunya pahalanya besar, enggak ada bandingannya, enggak perlu hadiah. Nah, kemudian juga di antara hadis yang menjelaskan tentang bahwasanya mengajarkan ilmu itu adalah mempunyai keutamaan pahala yang sangat besar, dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW termasuk amalan yang tidak akan putus pahalanya. Ada tiga perkara. Yang pertama adalah apa? Sedekatun jariyah, ilmun yantafa'u bih, awwaladin shalih yad'ulah, syahidnya ilmu yantanfa'u bih, ilmu yang bermanfaat, yang memberikan manfaat dengannya. Di antaranya apa? Yaitu ilmu yang manfaat itu adalah diamalkan dan juga diajarkan kepada yang lainnya. Iya. Iya. Bahkan dijelaskan oleh para ulama orang-orang yang terkait dengan taklim ini, dia yang memberikan fasilitas untuk orang-orang bisa belajar, termasuk orang yang kerja untuk menyapunya, ya tempat taklim tersebut, menyediakan air minum, kemudian juga mempersiapkan segala sesuatu untuk kegiatan taklim, masuk ke dalamnya. Masuk pula ke dalamnya para aba, orang tua yang menyekolahkan atau memasukkan anaknya ke pondok agar belajar taklim. Ini masuk ke dalam pahala yang sangat besar. Bahwasannya dia dalam hadis tadi dijelaskan akan mendapatkan pahala orang yang seperti orang yang melakukan taklim kepada anak-anak. Ini sekedar tambahan. Bahkan di dalam hadis yang kita sebutkan tadi, di antara amalan tidak terputus pahalanya apa? Anak yang soleh. Anak yang soleh tidak akan bisa menjadi anak soleh kecuali dengan tarbiyatul ilmiyah, dengan belajar ilmu. Yang dia akan mendoakan kedua orang tuanya. Dan ini adalah kenikmatan bagi orang tua yang seorang anak dengan didikan dari ilmu yang diajarkan kepadanya, baik secara langsung maupun dia menyerahkan anaknya untuk belajar kepada seorang alim, akan mendapatkan selain pahala yang tadi begitu besar, juga mendapatkan doa dari anaknya. Dijelaskan dalam hadis yang lainnya, doa yang dimaksud di sini adalah dengan istighfarnya, minta ampunnya anak untuk orang tuanya. Seperti dalam ayat apa? Rabbighfirli warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Juga dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ajja wa jalla la yarfa'a ad-darajata li'abdi salih fil jannah. Fayaqulu ya Rabbi anni lihada, fayaqulu bi istighfari waladika laka. Rawi Ahmad isnadun sahih. Ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla sungguh akan mengangkat derajat seorang hamba yang soleh di jannah. Seorang hamba yang soleh di jannah. Ini menunjukkan faedah dari hadis ini, bahwasannya anak soleh doanya akan manfaat kepada orang tuanya ketika tentunya orang tuanya soleh. Iya, yaitu minimalnya dia ketika meninggal tidak berbuat syirik kepada Allah. Walaupun dia tidak melakukan amalan-amalan yang lain, dia ketika meninggal tidak berbuat syirik kepada Allah, akan bermanfaat doa. Doa anaknya yang minta ampun, yang anaknya memintakan ampunan kepada Allah untuk dirinya. Dikatakan di sini dalam hadis ini, seorang hamba yang soleh akan diangkat derajatnya di jannah. Maka dia mengatakan, wahai Rabbku, anna lihadihi, dari mana ini? Kok tiba-tiba diangkat derajatnya oleh Allah? Fayaqul, maka Allah mengatakan, bi istighfari waladika lak, yaitu dengan adanya doa minta ampunnya anakmu kepada Allah untuk dirimu. Naam. Ini keutamaan ilmu yang sangat besar. Iya. Makanya dikatakan di antara faedahnya, tidak akan orang tua mendapatkan doa dan mendapatkan istighfar dari anaknya kecuali setelah anaknya itu diajarkan ilmu, diajarkan adab. Demikian. Kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan, ada satu hadis lagi. Bahwasanya mengajarkan ilmu itu adalah merupakan predikat derajat yang dikatakan oleh Rasulullah SAW orang yang terbaik. Seseorang yang mengajarkan ilmu kepada anaknya, mengajarkan Al-Quran kepada anaknya, adab kepada anaknya, atau seorang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain, masalah adab, masalah Al-Quran, masalah akidah dan yang lainnya, dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, termasuk orang yang paling terbaik. Seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Perhatikan di sana. Di sini ada dua keutamaan. Yang pertama siapa? Orang yang mencari ilmu. Khairukum, orang yang terbaik di antara kalian. Dikatakan oleh Rasul, khairukum, orang yang terbaik. Yang dia belajar Al-Quran. Iya. Yang dia belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dua keutamaan. Pertama, orang yang belajar ilmu, kemudian dia mengajarkannya. Ini sekaligus menjelaskan hadis tentang keutamaan orang yang mencari ilmu, yang belajar ilmu. Jadi kalau sudah menjadi orang yang terbaik, jangan jadi orang yang jelek, yang rendah. Allah sudah angkat khairukum. Jadi jaga nikmat ini. Iya, sudah dikatakan oleh Rasulullah SAW, orang yang belajar Al-Quran, ya belajar ilmu agama ini adalah orang yang terbaik. Itu adalah nikmat yang sangat besar. Maka dijaga, jangan sampai menjadi orang yang tadinya terbaik justru menjadi orang yang hina. Ini kadang talabatul ilmi tidak menyadari. Ingat hadis ini. Ketika ada kita futur, enggak semangat, ingat hadis ini. Khairukum, khairukum, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran. Jangan sampai menjadi orang yang jelek setelah Allah Subhanahu wa taala angkat kita menjadi orang yang terbaik. Nah, selalu ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Kemudian qala Ibnu Abbas, qala Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah wa qala Ibnu Abbas, innal ladzi يعلم إن الذي يعلم الناس الخير يستغفر له كل دابة حتى الحوت في البحر ورانه ذلك في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya orang yang mengajarkan kepada manusia kebaikan dikatakan al-khair dengan alif lam ma'rifat. Alif lam ma'rifat yang dia apa? Alif lam al-ahad adz-dhin. Artinya yang dibahas adalah kebaikan di sini ada apa? Ilmu agama. Iya. Khusus orang yang mengajar kepada manusia kebaikan, maksudnya kebaikan diajarkan tentang agama, akan didoakan ampunan untuknya oleh semua dabah. Dabah, iya, yaitu makhluk melata yang merayap di muka bumi. Artinya semua makhluk, sampai-sampai al-hut fil bahr, ikan-ikan yang ada di lautan. Bukan hanya ikan saja, makhluk-makhluk yang ada di lautan. Nah, akan memintakan ampunan kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Ini menjelaskan hadis yang di atas juga termasuk keutamaan orang yang mengajarkan ilmu. Berarti harus berlomba-lomba kita. Bagaimana caranya agar kita menjadi orang yang terbaik, di mana keutamannya akan didoakan ampunan. Harus berlomba-lomba. Cara berlomba-lombanya apa? Dengan istiqomah, terus belajar ilmu, menjaga keikhlasan, amalan di dalam thalabatul ilmi, menjaga semangat. Nah, iya, didoakan loh, masya Allah, ampunan. Sebagaimana diriwayatkan semisal itu dalam hadis marfu yang sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Fa'in kila, kata beliau, kata Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, kalau dikatakan ma wajhul istighfaril hud lil muallim, apa sisi atau dari mana sisi binatang-binatang yang ada di lautan itu memintakan ampunan kepada orang yang mengajarkan kepada manusia kebaikan? Fal jawab, maka jawabnya, anna naf'al ilma atau naf'al ilmi ya'ummu kullu syai'in hatal hud. Karena manfaat ilmu itu akan merata, menyeluruh kepada segala sesuatu, sampai-sampai kepada binatang-binatang yang ada di lautan. Masya Allah, itu manfaat ilmu. Ini menunjukkan ilmu yang bermanfaat itu akan mencegah seseorang dari perbuatan-perbuatan pengerusakan, di mana pengerusakan ini adalah sifat dari orang munafik. Iya. Nah, wa idza qila lahum la tufsiduna fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahumul mufsiduna walakin la yashurun. Nah, ketika dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, jangan kalian merusak, melakukan kerusakan di muka bumi. Kerusakan di muka bumi banyak, maksiat, pengrusakan yang lainnya, termasuk alam semesta ini juga dirusak. Iya. Nah, orang-orang yang dia mengajarkan kebaikan akan memberikan manfaat dengan ilmunya menyeluruh, sehingga terjaganya alam semesta ini, terjaganya hati hamba-hamba dari penyimpangan, dari kemaksiatan dengan ilmu. Diberikan cahaya ilmu, diterangi, sehingga seorang terbimbing dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan pengerusakan-pengerusakan. Imma pengerusakan itu berbuat maksiat atau pengerusakan di alam semesta ini. akan merata sehingga dirasakan oleh seluruh makhluk, sampai-sampai ya ikan yang binatang yang ada di lautan. Wa innal ulama arafu bil ilmi ma yahilu wa yahrum. Karena sesungguhnya para ulama itu mereka adalah orang-orang yang mengetahui dengan ilmunya apa yang halal dan apa yang haram. Ya. Sehingga terjaga alam semesta ini. Makanya begitu besarnya, berharganya harga seorang ahlus sunnah wa jamaah di muka bumi itu sangat berharga sekali. Nah, sampai-sampai di antaranya ini, karena mereka-mereka lah yang akan mengadakan islah, perbaikan dari sisi akhlak, dari sisi menjaga kestarian alam, dari segala sisi aspek kehidupan. Nah, akan terjaga. Ketika hilang ahlus sunnah ini, orang mukmin ini dari muka bumi, maka yang ada adalah kerusakan-kerusakan. Maka kita lihat ketika hilangnya para ulama, maka hilanglah cahaya di muka bumi, akan gelap, akan hancur, berantakan. Nah, iya, apa yang ada di muka bumi. Kenapa? Karena orang yang tahu tentang halal dan haram sudah tidak ada lagi. Akhirnya manusia melakukan segala cara untuk memuaskan kepentingan hidupnya. Enggak tahu yang halal, enggak tahu yang haram, sikat. Yang penting senang. Hancur kehidupan ini. Yang lemah ditindas, yang kuat berkuasa. Zaliman kezaliman. Iya. Maka akan hidup perbuatan syirik, kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya demikian juga. Wa a'udzu bil ihsan ila kulli syai'in hatta ila al madbukh. Di sini dijelaskan, dan mereka mewasiatkan untuk berbuat yang baik kepada segala sesuatu sampai-sampai yang mau disembelih. Yang diajarkan dalam Islam. Wal hut, ya, sampai-sampai yang disembelih seperti dalam hadis, yaitu untuk menajamkan, berbuat baik kepada yang disembelih, dan juga menajamkan pisaunya untuk ketika menyembelih agar tidak terasa sakit. Bayangkan sampai sedemikian rupanya. Naam. Iya. Kalau hewan saja yang mau disembelih itu diperlakukan begitu rahmatnya, kasih sayangnya, apalagi manusia. Kan begitu. Ini maha rahmatnya agama Islam ini, atau rahmatan lil alamin Islam ini. Dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam ajaran Islam ini, begitu rahmatnya, kasih sayangnya, apalagi kepada manusia. Enggak sembarangan main sembelih. Iya. Demikian. Wal hut, demikian pula binatang-binatang yang ada di lautan. Fa'alahumullahu ta'ala al-kullu istighfar lahum jaza'anil husni sani'ihim. Maka Allah memberikan ilham kepada segala sesuatu tadi, yaitu pada binatang yang melata atau makhluk hidup yang melata di muka bumi, untuk mendoakan ampunan untuk mereka sebagai balasan akan baiknya perbuatan mereka. Nah, demikian. Ini keutamaan yang sangat besar. Ya. Kemudian berikutnya disebutkan di dalam hadis. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna mithla ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm. Kamathali ghaithin asaba ardan fakanat minha ta'ifatan atau ta'ifatun tayyibatun qubilatil ma fa'anbatat kala wal ashab al kathir wa kana minha ajadib amsakatil ma fanafa'a Allahu biha an-nas washaribu wasaqu wazara'u wa asaba minha ta'ifatun ukhra innama hiya qi'an la tumsikul ma wa la tumbitul kala adzalika mithlu man faquha fi dinillah wa nafa'a Allahu bima ba'athani Allah bihi wa 'alima wa 'allama wa mithlu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallah alladhi ursilat bihi akhrajahu fi sahihain. Dan dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna mithmathalal ma ba'athani Allah, sesungguhnya permisalan perkara yang Allah mengutus aku bihi dengannya, dengan membawa sesuatu itu, minal huda, berupa petunjuk. Kamatsali ghaitsin asabal ardan, seperti ghaits yaitu air hujan yang menimpa tanah. Fakanat minha ta'ifatun thayyibatun qubilatil ma, di sana ada di antaranya sekelompok tanah yang baik, thayyibah, yang menerima air. Kemudian juga fa'ambatatil kala, yang menumbuhkan alang ilalang dan juga menumbuhkan al-ushab al-kisir, rumputan yang banyak. Wa kana minha ajadib, dan di sana juga ada tanah yang ajadib, ya, yang cadas, yang bisa menahan air, yang menampung air. Fana Allahu bihan nas, maka Allah memberikan dengannya manfaat kepada manusia. Wasyaribu biha, maka manusia minum dengannya. Wasyaku, dan memberikan minum kepada hewan ternaknya. Wazara'u, dan untuk berladang. Wa asaba minha ta'ifatun ukhra, dan menimpa kepada sebagian kelompok yang lain. Innama hiya qi'an, hanya saja dia qi'an, yaitu jam'aqa. Wal ardul malas la nabat fiha, tandus. Qi'an itu tandus, tanah yang tandus, yang tidak bisa dikatakan la tumsikul ma, enggak bisa menerima air, tidak bisa menumbuhkan tetumbuhan, kering, kerontang. Enggak, kalau hujan enggak bisa nahan air, nah kalau enggak bisa nahan air berarti enggak ada tetumbuhan, tandus, gersang. Dzalika, kata Rasulullah SAW, maka hal itu adalah permisalan dari faqih fi dinillah, dari pemahaman di dalam agama Allah. Wa naf'uhu ma ba'athana Allah bihi, maka ada orang yang mendapatkan manfaat dari apa yang Allah telah utus aku untuk membawanya. Fa'alima wa'allama, maka dia belajar dan dia mengajarkan ilmu. Wa masalu ma lam yarfa' bidzalika ra'san, dan juga permisalan orang yang tidak mengangkat kepalanya akan hal itu. Tidak mengangkat kepala maksudnya tidak menerima, Iya, tidak mau menerimanya. Walam yakbal hudallah alladzi ursiltu bihi, dan tidak menerima petunjuk Allah yang aku diutus untuk membawanya. Ursiltu bihi tadi ya, bukan asalak tapi ursiltu bihi. Yang aku diutus untuk membawanya. Nah. Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerupakan ilmu dan petunjuk yang beliau bawa dengan air hujan. Kenapa? Karena lamma yasulu bikulli wahidin min huma mil hayah al munafi' wal aghdiyah wal adwiyah wa sya'il masalihil ibad fa innaha bil ilmi wal matar. Karena apa yang didapatkan, dihasilkan dari masing-masing keduanya, dari kehidupan yang bermanfaat dan adanya sumber makanan dan obat-obatan untuk kemaslahatan hamba, maka iya, kehidupan ini yang bermanfaat ini dengan ilmu dan hujan. Begitu. Kalau enggak hujan, bagaimana rasanya? Panas. Tetumbuhan mati, kering, tandus. Naam. Di dalam kehidupan. Iya, gersang. Enggak ada kehidupan, tandus. Nah. Kalau antum pernah ke Yaman, pernah belum? Atau ngelihatlah di video atau gambarnya. Kesana gurun pasir, panas. Ke kanan gurun pasir, ke kiri gurun pasir, belakang gurun pasir. Gak ada kehidupan. Gersang. Ada satu daerah seperti itu. Tandus. Apa yang mau diambil? Gak ada. Begitu juga ketika alam semesta ini tidak ada ilmu, gersang. Yang ada kacau balau, emosi tinggi. Ya, Anda perhatikan negeri-negeri orang kafir, bagaimana kehidupannya? Seperti itulah. Ya, ditampilkan di dalam media-media, oh mewah, megah. Tapi kehidupan mereka gersang. Iya. Makan tidur seperti itu. Gersang kehidupan mereka itu. Dan juga apa yang ada di dalam hati. Hati ketika tidak ada ilmu, gersang, tandus. Adanya emosi, marah. Naam. Kan seperti itu. Kalau hati gak ada ilmu itu, gak terarah, pokoknya maunya hati begini harus dituruti. Tapi ketika ada ilmu, tenang, tentram. Ya kan? Iya. Kalau orang awam bilang adem, begitu, tenang di dalam hati, penuh optimisme, semangat. Itu orang yang punya ilmu. Iya. Ketika ada masalah-masalah, bisa sabar dengan ada ilmu. Ketika mendapat kenikmatan, bersyukur. Beda dengan enggak ada ilmu. Dapat kenikmatan serakah, enggak dapat kenikmatan meluh, emosional, sikat sini sikat situ. Begitu. Makanya digambarkan bahwasanya ilmu dan air hujan itu kehidupan yang bermanfaat. Adanya sumber makanan. Ilmu adalah sumber makanannya hati. Air hujan adalah sumber kehidupannya kehidupan ini. Nah, dan adanya maslahat bagi hamba dengan adanya air hujan. Seperti sekarang kan adem, antum taklim ngantuk, itu nikmat. Asik banget ini tidur. Nanti tidur enak nih. Makan Indomie dulu nih, ya kan? Ya, adem, nikmat kan? Nikmat. Coba kalau makan Indomie panas-panas di terik matahari gimana? Panas. Enggak nikmat. Dan sekarang Masya Allah enak sekali, adem, makan Indomie, minum susu jahe. Masya Allah. Setelah itu wudu, tidur pakai selimut, kemul anget. Alhamdulillah, nikmat sekali. Nah, itu kecil nikmatnya. Nikmat yang kita rasakan dengan adanya hujan banyak sekali. Nah, wallahu a'lam bissawab. Sampai sini nanti kita lanjutkan, yaitu membahas hadis Abi Musa Al-As'ari radhiyallahu anhu. Tafadhalu wa barakatuh.